Dara. Ya ya ya ya. Nela Karisma. Mas Arya. Melita Utama Record. Ketika pertama ku jumpa denganmu, bukankah ingin ku tanyakan padamu kasih? Takkan kecewakah kau pada diriku? Takkan menyesalkah kau hidup denganku nanti? Adara, Melita Utama. Oh ah, oh hey. Memang kau bukan yang pertama. Adara.